Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa nastaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum an-nar. Ya talabah rahimani wa rahmakumu jami'an wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita aturkan pujian sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kita. Banyak anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita, baik yang zahir maupun yang batin. Sekali lagi, hendaknya kita sadari hal itu dan kita syukuri. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada pembahasan tentang mahar dalam kitab nikah. Nah, pada kesempatan yang lalu, dijelaskan bahwasanya termasuk yang bisa dijadikan sebagai mahar adalah al-itqu, yaitu pembebasan. Meskipun secara hakikatnya pembahasan ini ada khilaf dengan para ulama, tapi secara zahir Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan itqu safiyah mahran laha. Pembebasan safiyah sebagai mahar untuknya. Dan terkait dengan pembahasan ini telah dijelaskan bahwasanya hal itu tidak harus dengan melalui izinnya istri. Tidak pula perlu saksi. Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan hal itu. Tidak mengapa kalau kemudian dilakukan hal itu. Izin kemudian barakallahu fikum menghadirkan saksi enggak mengapa. Sebagaimana keumuman barakallahu fikum akad-akad yang ada barakallahu fikum. Kalau kemudian dilakukan tanpa saksi sebagaimana dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk Sofia. Masih dalam bab barakallahu fikum as-shadaq. Dalam pembahasan ini mu'alif juga menyebutkan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha yang ketika beliau ditanya tentang mahar yang biasa diberikan oleh Rasulullah SAW kepada istri-istrinya, maka beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW biasa memberikan mahar kepada istri-istrinya tidak lebih dari 12 uqiyah dan setengah. 12 setengah uqiyah. Yang biasa di tidak lebih daripada itu. Sebelum kita bahas kelengkapan penjelasan hadis yang kita isyaratkan tadi, kita baca terlebih dahulu hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, yaitu hadisnya Anas bin Malik annahu a'taqa safiyatan wa ja'ala itqaha sidaqaha atau sadaqaha. Na'am barakallahu fikum. Man hafidhul hadith falyaqra. Khalifuddin rahimahullah wa rahmakumullah jami'an barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala Wa'an Abi Salamah Ibn Abdurrahman. Abu Salamah Ibn Abdurrahman. Putranya Abdurrahman bin Auf. Dia ma'ruf dengan itu. Katanya, dikatakan namanya itulah kunyanya. Kunyanya itulah namanya. Nawarakulahu. Ya kalau dipintah makumah. Kalau biasanya kan orang namanya Fulan punya kunyah yang lain. Ya, kan gitu ya. Abu Fulan. Begitu nawarakulahu. Tapi ini kalau dipintah makumah ma'ruf. Ya, ismu kunyatuhu. Namanya ya kunyahnya itu nawarakulahu. Abu Salamah Ibn Abdurrahman bin Auf. Tabi'i. Seorang tabi'i. Khaliwitullah barakumullah. Nah. Beliau mendapati Aisyah radhiyallahu anha. Nah, barakallahu fikum. Dan termasuk salah satu dari muridnya Aisyah. Nah, barakallahu fikum. Atau paling tidak, khaliwitullah. Yang mengambil faedah ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha. Khaliwitullah barakumullah. Anahu qala. Bahwasanya beliau pernah bertanya, berkata, nah, bercerita. Khalifatul Rahman Rahmatullah. Sa'al tu Aisyah. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Yang semacam ini Khalifatul Rahmatullah. Banyak para ulama mengambil faedah darinya. Di antara faedah yang bisa diambil adalah hirsu as-salaf fil ilmi. Ya. Khirsu salaf fil ilmi. Naam warakulah. Dan maziyatus su'ali salaf an ilmin. Maziyatus su'ali salaf an ilmin. Keistimaan dari pertanyaan salaf tentang sebuah ilmu. Itu tidak semata-mata sebagai wacana. Itu maziyahnya. Tinggal orang nawarakallahu fikum bertanya sebagai wacana biasanya. Ya, tanya ini. Nanti dengan pertanyaan yang sama nawarakallahu dia tanya kepada yang lain. Dan pertanyaan yang sama dan tanya yang lain. Dan pertanyaan yang sama tanya yang lain nawarakallahu. Gimana sih pendapat si fulan tentang hal ini? Gimana sih pendapat si fulan tentang hal ini? Sekedar wacana gitu saja. Ya. Dan lebih parahnya khonifitullah makmumah dia bertanya kepada si fulan, kemudian bertanya kepada si fulan yang lain dari kalangan alif, kemudian membenturkan. Ini su'ul adab. Ya, misalnya antum tanya sama ana misalnya nawarakallahu tentang suatu hal. Ya, kemudian antum tanya sama Ustaz Abdulhasan. Ya. Ustaz, katanya Ustaz begini. Su'ul adab. Ya, khalifatullah marhamakum jalan barakallahu. Dan maziyahnya mereka, para salaf ikhwan ketika bertanya tentang sebuah ilmu, itu li'amalin, untuk diamalkan. Khalifatullah makmum. Sehingga yang semacam ini bisa diambil faedah ilmu tentang jawabannya. Khalifatullah makmum. Nah, apa isi pertanyaannya? Kam kana shadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berapa mahar yang biasa dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya. Nah, warakallahu. Ya. Ya bisa dipakai apa? Pakai pelajaran, ilmu gitu lah warakallahu. Berarti kadarnya itu segini. Ya, meskipun nah warakallahu dalam bab ini khalifatin rahmatullah, kadar besar kecilnya sebuah mahar itu tidak ada ketentuannya. Mau kecil, monggo. Yang penting ya pasangannya, istrinya rela. Nah, warakallahu. Mau besar monggo, enggak ada batasan. Kecil besarnya pun enggak ada batasan. Nih, sampai di apa? Di 6 di permisalkan yang paling remeh dari mahar, walau khotaman min hadid, meskipun baut, tahu baut ya, ya cincin besi. Cincin besi sih biarkannya berapa? Ya, 1.000, 2.000, 3.000, nah warga, ini 10.000, kan itu ya. Khalifatullah marhamakum, walau khotaman min hadid. Kata Rasulullah SAW perintahkan kepada salah seorang sahabat yang mengusulkan supaya Rasul menikahkan dirinya dengan wanita yang ingin menghibahkan dirinya kepada Rasul, dan Rasul SAW tidak menghendaki. Maka Rasul SAW memerintahkan iltamis, cari mahar walau khataman min hadid. Nah, itu sudah nyari di rumahnya karena memang saking miskinnya. Nah, dari situ kalau kau mau nikah jangan takut miskin. Wah, kamu mau nikah dengan apa? Enggak punya apa-apa. Nikah saja. Berazam saja dengan Allah. Nikah. Dan berusaha. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Takut nikah. Kenapa? Iya. Enggak punya apa-apa. Nawarakallahu fiik. Kerjaan belum ada. Belum pasti. Kan itu ya. Nawarakallahu fiik. Ya khalifitullah makum. Selama antum masih sehat insyaallah, nah warakallahu, antum bisa berusaha. Nah, tapi dalam posisi antum sekarang ini jangan mikir-mikir nikah ya. Nah warakallahu. Kalau tolabul ilmi kemudian dibarengi dengan mikir-mikir semacam itu kacau nanti. Ya, wis tolabul ilmi saja. Nah warakallahu, enggak usah mikir-mikir nih nikah. Kan itu ya. Ya qulibillah marhamakum. Dan itu yang dicintai oleh para ulama. Nah warakallahu fikum. Ya, yeah. Dalam kondisi bujang dan dia dalam kondisi amarakallahu fikum menuntut ilmu. Nah, dikatakan oleh para ulama, ketika seorang itu sudah menjalani fase pernikahan, itu seperti seorang yang naik di atas bahtera. Amarakallahu. Kalau sudah punya anak, bahteranya pecah. Nah, warahmatullahi. Ya, khalifitullah, warahmatullah. Ya, sehingga dalam posisi antum yang sekarang tolabul ilmi, semangat terus dalam tolabul ilmi, gak usah mikir-mikir nikah dulu. Kalau sudah ada kepikiran seperti itu, langsung segera. Ya, jangan ditunda-tunda. Nah, warahmatullahi. Dan insya Allah itu tidak menghalangi seorang dari tolabul ilmi. Ya. Ya, khalifitullah, warahmatullahi syami'an. Wa barakallahu. Sehingga batasannya enggak ada itu, enggak ada ketentuan baik batasan maksimalnya, enggak ada ketentuan batasan minimalnya, enggak ada ketentuan. Tapi dalam syariat, nih sangat dianjurkan nih untuk para wanita untuk tidak mughalah, tidak terlalu memahal-mahalkan mahar. Nih, yang paling bagus, yang paling baik itu yang nih paling ringan. Nah, barakallahu fikum. Yang paling ringan maharnya, ya qualifying, dan itu salah satu tanda berkahnya wanita tersebut. Qualifying lah marhamukum. Nah. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Kana sadaquhu li azwajihi?" Mahar beliau yang biasa beliau berikan kepada istri-istrinya itu sintaya syara ukiyatan wa nasa 12 ukiyah. 12 ukiyah wa nasa. Satu ukiyah itu sama dengan 40 dirham. Ya, yeah, satu ukiyah sama dengan 40 dirham. Kalau 12 ukiyah sama dengan 480 dirham. Nah, setelah itu Aisyah bertanya, "Atadri man nasa?" Ya, tahukah kamu, wahai Abu Salamah, apa itu nasa? Maka Abu Salamah mengatakan, "Kultulah, enggak tahu saya nasa itu." Qalat nisfu uqiyah. Nasa itu adalah separuh dari uqiyah. Jadi, kalau kita jumlahkan semuanya, kalau 12 ukiyah itu 480 ya dirham, dengan asumsi 1 ukiyah adalah 40 dirham, berarti nasa adalah separohnya 20 dirham, berarti klop genap 500 dirham. Ya khalifatul rahmah 500 dirham 6 mahar yang biasa diberikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada istri-istrinya. Khalifatul rahmah. Lah 1 dirham itu dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam itu sekitar 3,7 gram. Ya. 3,7 gram sehingga keluarnya ya. Kalau 3,7 gram dikali 500 dikali 1 apa 40. Dikali 40. Itu sama dengan 148 gram. Nih, 148 gram. 148 gram dikali 5. Sama dengan berapa? 600 ya. Yeah. 640 gram. Ya, 640 gram ya, gitu ya. Nah, kalau 5. Kalau 12. Ya, berarti berapa ya? 1000 sekian gram lebih. Nah, wah banyak lah ya, besar ya. Ya, qalibintah barakallahu barakallahu. Kalau 1 gramnya, ya. Coba tadi itu tak cek, nah 1 gram itu berapa sekarang ini lah harganya ya. Itu sekitar 33.500. Nih, 33.500. Jadi antum bisa kalikan barakallahu fikum 100 ya. 48 kali 12 dikali 33.000. Kira-kira keluar berapa itu? Berapa rupiah itu? Barakallahu fikum. Cukup besar. Kalau nisab zakat saja, nawar nisab zakat perak itu cuma 5 ukiyah. Ya, cuma 5 ukiyah. Nah, jadi aku ini bintah makmumah mahar itu bisa ya sebesar 1 nisab atau lebih. Bahkan kalau ini 2 nisab setengah. Luar biasa ya, besar berarti. Aku ini bintah makmumah barakallahu fiik. Tapi itu kalau di bandingkan dengan apa kebiasaan yang ada di ya di mana penulis ini berada di Saudi ya, nah orang kalau kebiasaan mereka itu nilai yang 6 biasa-biasa saja ya, di mana kadang-kadang mereka nah orang kalau masang untuk calon suami yang hendak menikahi ya putri-putri mereka itu dengan mahar atau barakallahu fikum ya mahar ya, yang cukup mahal. Nah, rumah ya gitu ya. Enggak sekedar rumah kadang-kadang ya. Segala perabotnya juga harus tersedia. Kadang-kadang enggak sekedar itu barakallahu fikum. Ya, harus dilengkapi dengan mobil ya, berat barakallahu fikum. Ya. Ya qalibitah maramakum. Ya, kalau tapi alhamdulillah kalau di Indonesia masyaallah teriman-teriman ya. Nah, barakallahu. Ya. Hanya cukup dengan seperangkat alat salat. Ya, dah. Mudah-mudahan barokah. Kan gitu ya. Seperangkat alat salat berapa? Nah, barakallahu fikum. Ya. Buruk berapa? Paling 100 ribu. Mahal ya, 200 ribu lah. Ya. Sarung, nah orang kalau paling berapa? Ya, kharifin rahmanakum. Lah ini namarakallahu fikum 12 uqyah. Itu kalau satu ya uqyah 40 dirham sudah keluar berapa? Ya 138 gram dikali ya 1 gram perak 33.500. Ya, datum. Itu sendiri banyak ya. Nah, barakallahu. Jadi kalau fitrah makmumusyan barakallahu fikum. Itu pun nama barakallahu. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah hendak menikahi seorang. Ya, karena memang dia adalah putri dari pengemuka kaum. Ya. Rasulullah SAW memberikan nama barakallahu mahar 12 uqyah. Itu dianggap kecil. Nah, maka dijawab sama Rasul tidak ada satupun dari istri-istri atau anak-anak Rasulullah SAW yang lebih daripada ini. Kalau mau sudah 12 uqiyah. Kalau enggak. Ya dikasihkan 12 uqiyah. Ya khalifin rahmahumukum. Jadi artinya na'amaraqlafikum. Qabla-qabla itu dulu na'am. Yang semacam itu na'amaraqlafikum. Masih mereka anggap kecil. Nah sini khalifin rahmahumukum. Ada lafad yang patut kita itu kita cermati ya. Nah, barakallahu fikum. Dari yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana sadaqu li azwajihi. Azwaji itu jamak dari zaujun. Naam, zaujun azwajun. Ya. Yeah. Jadi yang nah barakallahu fikum yang mustakmal indal Arab na'warakallahu fikum dalam bahasa-bahasa mereka zaujun itu digunakan baik untuk laki-laki maupun perempuan, untuk perempuan sama na'warakallahu. Ini yang pertama. Yang kedua na'warakallahu fikum, di sini azwaj itu jamak mudhaf ya, jamak mudhaf ya, na'warakallahu fikum, jam'un mudhaf yufidul umum, berfaedah umum. Ya. Yeah. Kalau melihat dari zahir ya yeah, hadis ini berarti semua istrinya Rasul alaihi salatu wasalam maharnya ada 12 uqiyah setengah. 12 setengah uqiyah kan gitu ya. Nah, berarti enggak benar dong kalau gitu. Apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Buktinya kemarin kita baru bahas. Iya kan? Hadisnya Anas bin Malik di mana Rasulullah SAW menjadikan mahar untuk Sofiyah adalah pembebasan dirinya. Kan gitu ya? Khalifin berarti kan enggak 12 uqiyah. Betul apa enggak? Nih, enggak tepat lah. Nah, kayak gitu ya. Ya khalifin rahmahumullah. Maka kita katakan ya khalifin rahmahumullah. Nih, hadal am urida bihil khas. Hadal am urida bihil khas. Keuman ini yang diinginkan adalah kehusus-kehususan. Nih, mana ya kalau kita tidak enggak semua si Nabi alaihi salatu wasalam diberi mahar dengan jumlah sekian. Nih, faedah yang bisa kita ambil, na'amarakallahu fikum, bolehnya kita mengungkapkan dengan ungkapan yang umum, tapi yang kita inginkan adalah khusus. Nah itu ya. Bolehnya kita mengungkapkan dengan ungkapan yang umum, tapi yang kita inginkan adalah khusus. Seperti yang dilakukan sama Aisyah radhiyallahu anha. Kata ini. Ya khalifat rahmatullahi wabarakatuh. Naam. Qalat atadri manasa annasa. Di sini khalifat rahmatullahi. Ya, juga ya, mengisyaratkan kita bahwasanya ya, orang Arab pun kadang-kadang tidak ngerti tentang bahasa Arab. Nah, orang kalau ya khalifin rahmahum. Sampai kemudian Abu Salamah ditanya, "Kamu tahu enggak dengan nasa?" "Oh, enggak tahu berarti." Padahal beliau ini adalah orang Arab kan ya. Ya khalifin rahmahum. Betul ya? Ya, nah orang kalau baru kemudian disampaikan ikhwan fillah rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Ya, puasnya an-nasa itu adalah nisful uqiyah. Ya, nah barakallahu fikum, separuh daripada uqiyah. Di sini ada faedah ikhwan fillah rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Gak harus nomor keluar. Orang yang dari fil Arab, ya, harus dari kalangan orang Arab. Ya enggak? Ya enggak? Gak harus. Kalau kita melihat imam-imam, ya, ahli nahwu, banyak yang gak orang Arab. Al-Jurum. Dari mana itu? Ibn Al-Jurum. Ya. Yeah. Bangsa barbar nama orang kelompok. Dia dari Sinhaja. Ya. Yeah. Orang termasuk nama orang kelompok daerah. Ya. Yeah. Nama orang kelompok Maghrib. Ya. Yeah. Khalifatullah Makmum. Ya. Yeah. Kalau Ibn Al-Hattab. Orang mana? Nggak Arab ya? Nama orang kelompok. Pola alam besar sila. Jadi banyak nama orang kelompok. Bahasa orang-orang yang mumpuni dalam bahasa Arab bukan nggak harus orang-orang Arab. Jadi di sini nama orang kelompok menyemangati kita. Nama orang kelompok. Kita ini kan orang Indonesia ya, bukan orang Arab ya. Nama orang kelompok. Nih, jangan patah arang. Nih, jangan patah semangat. Nama orang kelompok. Kualifikasi untuk terus giat belajar, ya, belajar bahasa Arab. Insya Allah dengan giatnya kita, ya, Allah akan mudahkan kita untuk memiliki pemahaman yang luas terkait dengan bidang-bidang ilmu, terkhusus bidang ilmu agama, bidang ilmu bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, kualifikasi telah mengemukakan para kaum. Nah. Kata beliau, fatilka khamsatu mi'ati dirhamin fahadha sadaqu rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwajihi. Nah, dan ini merupakan maharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk istri-istrinya. Sekali lagi, na'am barakallahu fikum, hadzal am urida bil khos. Ini telah umum, yang diinginkan dengannya adalah makna khusus. Wallahu a'lamu bissawab. Ya qarifitin rahmatullahi wa barakallahu fikum. Dari hadis ini diambil beberapa faedah. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah di dalam syarahnya Tawdihul Ahkam. Faedah yang pertama, istihbabu tahfif as-sadaqi. Disunahkan memperingan mahar. Nah, barakallahu fikum. Khalifatullah maramukum insyaallah barakallahu fikum. Tuh, indal Arab ya. Kalau menurut mereka, nah, barakallahu 20 sekitar ringan, nah, barakallahu fikum. Ya. Kalau kita, nah, barakallahu fikum, hitung kita secara kalkulatif, tinggi juga ya, nah, barakallahu fikum. Tinggi juga. Satu nisab aja berapa? Padahal ini adalah dua nisab setengah. Iya, dua nisab setengah. Satu nisab itu kan lima uqiyah. Iya. Laisa duna khamsati awaqin sadaqah ya. Nah, barakallahu fikum. Satu nisab itu lima uqiyah. Nah, lah ini nomor 12 uqiyah berarti dua setengah nisab. Iya. Ya qalibatullah warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti kalau misalnya ada seorang wanita dapat mahar 12 uqiyah, nah, kemudian hartanya itu masih bertahan sampai setahun, wajib zakat. Wajib ya? Zakat. Ya kada fitnah. Nah. Mana kalau dia wajib zakat berarti kaya gini. Nah, barakallahu. Ya kada fitnah makmum. Wa hadza wa anna dhalika wal mashru' kata beliau. Wa khairu shadaqi aisaruhu. Wa khairu nisa'i aisaruhunna mu'natan. Sebaik-baik mahar adalah yang paling ringan dan sebaik-baik wanita adalah yang paling ringan rakatnya. Biayanya. Ya, kalau bahasa Jawa itu rakat ya. Ya. Yo, nafkahnya murah, gampangan gitu loh, nama orang kelompok, enggak banyak nuntut, nama orang kelompok. Kalau itu nama kemudian para kelompok. Kemudian yang kedua, Inna sadaqan Nabi alaihi salatu wassalam li azwaji li zaujatihi ghaliban isnata asyarata uqiyatan. Nggih. Wa nisful uqiyah. Naam barakallahu fiik. Mahar Nabi alaihi salatu wassalam yang biasa diberikan kepada istri-istrinya, ya. Atau naam barakallahu fiikum ghalib secara ghalib, ya. Mahar yang biasa diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada istrinya itu 12 uqiyah, 12 setengah uqiyah. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam al-quwwatul kamilah fi fil adat wal ibadah. Dan Nabi alaihi salatu wassalam merupakan ya suri tauladan yang sempurna dalam bab kebiasaan, adat maupun ibadah. Walibillah makmum. Wal uqiyatu arba'una dirhaman fayakunu khamsumi'ati dirhamin. Satu uqiyah itu 40 dirham, jumlahnya 12 uqiyah, 12 setengah uqiyah adalah 500 dirham. Khalifiddin rahmatullahi. Kemudian faedah yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Al-Bassam, khamsumi'ati dirhamin hiya dirial al-arabi as-su'udi mi'atun wa arba'una riyalan. Ya. 500 dirham dikruskan dengan rial Saudi itu 140 rial. Nawara kalau sedikit ya. Khalifat nah kemudian para kalau. Nah. Jadi kalau kita hitung dengan perak tadi ya. Ya, hitung-hitungannya seperti tadi. Wallah alam bisawab. Kemudian yang keempat, beliau na barakallahu fikum mengkritisi terkait dengan kebiasaan yang terjadi di masa-masa sekarang, na barakallahu, berupa al-mughalah fil muhur, ya. Yeah. Mahar yang diberikan secara berlebih. Ya khalifatullah warahmatullah. Baik mungkin dari permintaan pihak istri maupun dari suami yang pingin namara kalau kelihatan wah gitu ya. Khalifatullah warahmatullah. Makanya semacam ini merupakan kebiasaan yang enggak bagus namara kalau itu. Yang bagus namara kalau fikum sesuai dengan nam yang di apa contohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nih, tapi kalau misalnya namarakallahu fikum dia tidak ada unsur seperti itu, ya, ya pengin saja namarakallahu fikum sebagai rasa syukur dia ya kepada Allah Subhanahu wa taala dapat istri kemudian dia beri dengan mahar yang banyak enggak apa-apa. Enggak diingkari. Nih. Dan dia merasa ringan dan tidak merasa berat. Nah, warakallahu. Ya, dengan mahar semacam itu. Karena kan kita tahu kan bahwasanya tingkat namara kemampuan orang itu beda-beda ya. Nah, si A ya, kemampuannya biasa-biasa saja. Si B bahkan minus. Ya. Si C ya, kemampuannya lebih. Nah, warakallahu. Maka disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Naam warakallahu fiik. Sekali fitnah warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nih. Masa. Nih. Naam warakallahu fiikum. Rumahnya mewah. Mobilnya mewah. Nih. Ngasih mahar cuma 1000. Celah lah. Naam warakallahu fiikum. Ya. Celah. Secara masyarakat. Naam warakallahu fiikum. Nih. Mobilnya BMW. Naam warakallahu fiikum. rumahnya tingkat 10, nah barakallahu, ngasih mahar cuma 1.000. La haula wala quwata illa billah. Artinya disesuaikan dengan apa? Dengan kondisinya masing-masing. Qualifikasi rahmatakumullah barakallahu. Dan itu mungkin nah barakallahu salah satu hikmah di mana mahar ini tidak ditentukan enam kadar. Ya, kan itu ya. Dikarenakan ya qualifikasi kondisi ya masing-masing kita nah barakallahu fikum itu beda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, al hadis fi asl masru'iyat as-sadaqah fi nikah. Hadis ini merupakan dasar disyariatkannya mahar di dalam pernikahan. Wa annahu la budda minhu, dan mahar itu harus ada dalam pernikahan. Ya. Sama fil akti awlam yusamma, baik disebutkan dalam akad atau yang tidak disebutkan dalam akad. Kalau disebutkan misalnya barakallahu fikum ya angkah tuka ya mahfuda mahfudataka di mahrin kada, disebutkan amarnya ya halan gitu. Nah kemudian mempelai laki-laki mengatakan qabdu tunikah bi mahrin mazkur, disebutkan ya, disebutkan maharnya, ini yang disebutkan. Kalau yang enggak disebutkan amarakallahu, misalnya seorang wali mengatakan angkah tuka ya mahbubataka dengan tanpa menyebut mahar, kemudian dia mengatakan qabil tunikaha, dia itu enggak diterima apa enggak diterima, tapi dia harus ngasih mahar misil. Mahar misil itu mahar yang biasa diberikan oleh wanita di tempat dia berada. Nah barakallahu ya khalifitullah maramukum, misalnya kebiasaan mereka maharnya adalah 6 rumah dengan perabotnya, ya dia apa ngasih mahar itu, mahar misil. Kalau fitnah makmumsyal barakallah. Atau di satu tempat nam mahar yang diberikan biasa kepada wanita mereka itu cuma nam barakallah 1 juta, ya. Dia ngasih 1 juta, ya, itu mahar misil. Nam, nah, disebutnya di sini fa'in sama fawwa ala mattafaqa alaihi zaujain zaujan. Kalau disebutkan, maka mahar itu harus disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, suami maupun istri. Maka makanya namarakallahu boleh tawar menawar ya. Namarakallahu. Maharnya berapa? Namarakallahu. Ya, saya minta mahar 5M. Wah, banyak kan 5M ya. 1M saja ya. Ya sudahlah, 1M gitu. Kan sepakat namarakallahu. Ya kalau fitnah namarakallahu. Nah, fa illam yusamma falizawjati mahrul mithl. Nah, barakallahu. Kalau enggak disebutkan maka istri berhak mendapatkan mahar mithl. Sudah kita sebutkan tadi, nah barakallahu. Kemudian yang keenam, as-sadaqu lam yuqsad ala anna 'iwadun faqat. Nah, ini harus dipahami baik-baik namar kelebuasnya mahar itu tidak semata-mata tujuannya, tidak semata-mata sebagai ganti saja. Namar kelebu. Kalau tujuannya sebagai ganti, wah, enggak boleh lah. Wani piro kowe? Namar kelebu itu ya. Wani piro sampean? Padahal itu adalah namarakallahu sesuatu yang paling berharga bagi dari seorang wanita yang diberikan dan dihalalkan bagi seorang laki-laki. Nah itu sebagai ganti ya. Namarakallahu fikum. Ya enggak ada syariatnya untuk apa? Untuk memperingan mahar. Nih. Tapi mahar itu sendiri merupakan simbol nih dari seorang laki-laki. Nih. Yang nantinya akan namarakallahu fikum memberikan nafkah kepada istrinya dengan kadar itu atau mungkin apa lebih daripada itu. Ya simpul lah barakallah. Ya sekedar sebagai ganti daripada apa? Daripada yang diharamkan awalnya kemudian dihalalkan. Ya sebagai ya semata-mata itu. Ya. Ya kalau fitnah kalau sebenarnya yang tujuannya seperti itu nah barakallah semata-mata sebagai ganti waduh enggak bisa digantikan ya. Karena paling berharga sesuatu paling berharga. Ya kalau fitnah rahmatullahi wa barakallahu. Sekarang di sini innama qasada ala qusida ala annahu nihlatun wa hadiyatun wa yukramu biha ar-rajulu zawjatahu inda dukhulihi 'alayha. Ya. Khalifah telah makmum. Dan dimaksudkan dari mahar itu adalah hadiah. Ya. Khalifah telah makmum. Yang dengannya seorang wanita merasa dimuliakan oleh seorang laki-laki. Khalifah telah makmum. Ketika laki-laki tadi barakallahu fikum. Ya. Bersanding bertemu dengan istrinya. Khalifah telah makmum. Ya khalifitin rahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang menghadiahkan kalau bisa ya. Nah, yang paling bagus. Tapi nah, barakatuh dari pihak istri, ya, ya tak apa-apalah. Nah, barakatuh fikum yang biasa-biasa saja, nggak apa-apa. Nggak persal, nggak macam-macam. Jadi foto-foto gampang ya ini. Nah, barakatuh. Dan itu yang dimaksudkan di dalam syariat, bahwasanya. Ya, yang semacam itu enggak perlu untuk kemudian dijadikan suatu problem yang menyusahkan bagi seorang dalam menjalankan prosesi semacam ini. Khalifat nah makmum. Karena kalau proses semacam ini di rumit-rumitkan, nah itu efeknya sangat buruk ke depannya. Ya, khalifat nah makmum jalan barakallahu. Kalau laki-laki gampang, ya. Mendapatkan pasangan yang sah, nah barakallahu fikum. Maka hal-hal buruk yang diakibatkan dari susahnya mereka mendapatkan pasangan yang sah itu bisa dihindari. Kan gitu ya. Ya khalifitun rahmatullahi jami'an barakallahu fikum. Mungkin demikian ya khalifitun rahmatullahi jami'an barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan untuk penjelasan terhadap hadis ini. Dan insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru ta'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah. Bihamdika. Asyhadu an la anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafzakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.